Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi babun idza dakhala baytan yusalli haythu syaa'a أو حيث أمر ولا يتجسس باب كتا الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا دخل بيتا jika masuk rumah yakni rumah orang lain dan dia hendak salat yusalli حيث شاء salat barakallahu fikum di tempat yang dia sukai yang memang paling gampang dan mudah atau dia sholat di tempat yang diisyaratkan sahibul bait wala yatajassas dan tidak perlu tajassus. Tajassus pada asalnya barakallahu fikum adalah mengintai atau mengintali, dalam artian barakallahu fikum tidak perlu menanyakan di dalam rumah bagaimana kalau saya sholat di sini najis apa enggak, bagaimana kalau saya sholat di ruang tamu ini ada kuburannya apa enggak, bagaimana kalau saya sholat. Semua sahibul bait yang punya rumah disidang dulu sebelum sholat. Wala yatajassas yusalli haythu syaa'a au haythu umira. Naam. Salat barakallahu fikum di tempat yang dia kehendaki dan memang di tempat yang mudah bagi dia atau di tempat yang sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh ahlul bait, oleh sahibul bait, dan tidak perlu yatajassas, tidak perlu barakallahu fikum menanyakan kepada ahlul bait, kepada sahibul bait yang punya rumah satu persatu. Naam. Kalau mungkin yang ditanyakan adalah arah kiblat, tidak ada masalah. Cuman barakallahu fikum, kalau yang ditanyakan seperti yang tadi kita contohkan, saya sholat di sini layak apa enggak, ada najis apa enggak, ada kuburan apa enggak, ada sholat bismillah. Naam. Hadis ini memang barakallahu fikum atau bab dari al-Imam al-Bukhari di sini ya ikhwan. Pada asalnya adalah kaidah sebenarnya. Di mana al-aslu ada mutajassus. Al-asl barakallahu fikum kita tidak perlu barakallahu fikum tajassusat atau tasyaddud berkeras sampai setingkat ini. Karena sebagian orang ketularan penyakit yang seperti ini. Masuk warung mau makan ayam tanya dulu kepada yang punya warung. Baca bismillah apa enggak? Untung-untung aja enggak nanya kepada yang punya warung ini ayam hasil nyolong apa nyembelih sendiri. Kalau enggak dikamplengin di situ. Naam. Masuk warung nanya ini halal apa enggak. Kalau udah seperti ini barakallahu fikum semua ditanyakan, masuk mau beli roti pun tanya, ini bahannya ada campuran alkoholnya apa enggak. Semua ditanyakan, akhirnya kalau mau ingin alami makan jagung aja, makan jagung sama nasi putih, sayur kangkung itu aja, makan sendiri akhirnya. Fana'am barakallahu fikum, alhamdulillah kita hidup di negara Islam, di bawah tatanan pemerintah yang perhatian dengan masalah halal haram. Dengan masalah-masalah yang seperti ini barakallahu fikum, memang tidak menutup kemungkinan ada satu dua warung yang memang entah mungkin ayamnya mungkin udah mati atau mungkin sakit parah, toh juga gak ada yang tahu kok. Orang yang mampir juga paling makan habis itu belum tentu kedua kali lagi mampir. Tetapi barakallahu fikum, pada asalnya kita tidak perlu tajassus yang seperti ini. Naam. Ada lagi yang ekstrim, melihat laki dan perempuan boncengan, kadang-kadang ditanya, ini adikmu bukan? Kalau bukan adiknya haram. Seakan-akan dia babin saja. Dan ini barakallahu fikum ya ikhwan, orang yang seperti ini atau semangat yang seperti ini barakallahu fikum, tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama barakallahu fikum, setelah itu dia akan putus asa dan dia lebih rusak daripada orang awam, karena merasa frustasi. Berusaha sudah mengingkari satu kemungkaran ini, ternyata masih banyak kemungkaran yang harus diingkari. Setelah itu dia sendiri terjerumus dalam kemungkaran yang lebih parah. Yang kedua kemungkinan barakallahu fikum, akan terjerumus dalam perbuatan yang lebih ekstrim, yang lebih keras barakallahu fikum, seperti yang terjadi kepada sebagian barakallahu fikum para teroris ataupun yang lainnya yang mengkafirkan muslimin, yang menganggap di luar golongannya kafir najis. Dan ini na'udzubillah tidak lain kecuali buah atau hasil daripada tasyaddud terlalu ekstrim yang seperti ini. Fanta enggak diminum, Coca-Cola enggak diminum, Sprite enggak diminum, karena alasannya produknya orang kafir. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walan yushadad din ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seorang barakallahu fikum terlalu ekstrim di dalam mengamalkan agama ini kecuali barakallahu fikum akan terkalahkan. Naam. Dia sendiri yang nanti akan kalah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan al-qasd tablughu. Tidak semua kemungkaran yang kita lihat kita rubah, entah di luar rumah kita maupun di dalam rumah kita. Tidak semua kemungkaran yang kita lihat ayyuhal muslimun kita rubah. Dalam artian mesti kita berbicara. Kalau masalah merubah dengan hati itu sudah kewajiban. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fi bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Cuman sebagian orang berpikiran barakallahu fikum, kalau sudah melihat kemungkaran saya harus bicara. Kalau enggak bicara berarti saya dikatakan setan bisu kata para ulama. Saya harus bertindak. Kalau enggak berarti sama saja saya mendiamkan kemungkaran di rumah saya. Berarti sama aja saya membiarkan orang tua saya terjerumus dalam kemungkaran. Belum tentu. Bisa jadi justru kamu menambah orang tua menjerumuskan kamu dalam kemungkaran. Naam, ini yang terkadang terlintas di benak sebagian orang. Bahwa kapan dia melihat kemungkaran dia harus bicara. Seakan-akan dia adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Ngelihat kemungkaran dikit ngerocot, mungkar dikit ngerocot, kayak burung beo akhirnya. Apa akibatnya barakallahu fikum? Perang di dalam rumah dengan orang tuanya, ribut dengan keluarganya barakallahu fikum, karena mulut dia yang usil tadi ini. Karena tidak punya strategi di dalam nahi mungkar. Naam. Belum tentu ya barakallahu fikum. Belum tentu setiap kamu kelihatan kemungkaran yang kamu lihat kamu harus bicara. Bisa jadi diamnya kamu lebih bermanfaat. Bisa jadi kita melihat kemungkaran diam itu lebih bermanfaat daripada bicara. Naam. Qala haddathana Abdullah ibn Maslamah, qala haddathana Ibrahim ibn Sa'ad an ibn Shihab an Mahmud ibn Rabi' an Itban ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumahnya Itban ibn Malik. فقال أين تحب أن أصلي لك في بيتك. Kata Rasulullah, mana tempat yang engkau inginkan agar saya salat di rumahmu ini? Qala fa asyartu ila makan lahu ila makanin. Kata Itsban bin Malik, maka aku pun mengisyaratkan ke suatu tempat. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa safafna khalfahu fa shalla rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Kemudian kami saf di belakang beliau dan beliau salat 2 rakaat. Yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan hadis ini, hubungannya dengan bab adalah ketika beliau tanya kepada sahibul bait, mana tempat yang kamu inginkan supaya saya salat di rumahmu ini? Itsban bin Malik kemudian mengisyaratkan, Rasulullah pun langsung saf tanpa tajassus, tanpa menanyakan ini ada najis apa enggak, ada kuburan apa enggak, langsung beliau salat. Hadis ini barakallahu fikum, kisahnya Itsban bin Malik radhiyallahu anhu membangun rumah, kemudian beliau radhiyallahu anhu ingin menjadikan rumahnya ini barakallahu fikum, atau salah satu ruangan di rumahnya, musalla atau masjid, tempat sholat. Dan beliau ingin yang pertama kali sholat di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabarrukan bih, dalam rangka mengambil atau mencari berkah dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Ali, kepada Abu Bakar, Umar atau Utsman atau Fatimah, enggak. Melainkan ini adalah kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga sebagai pemimpin yang bijak, beliau pun memenuhi panggilan Itsban bin Malik. Kemudian beliau datang ke rumahnya Itsban bin Malik. Begitu Rasulullah masuk, langsung kemudian tanya kepada sahibul bait, mana tempat yang kau inginkan agar saya sholat di situ? Itsban bin Malik radhiyallahu anhu kemudian mengisyaratkan tempat. Rasulullah pun langsung sholat. Setelah sholat pergi. Dalam riwayat, setelah ahlul qaryah, penduduk di sekitar rumahnya Itsban bin Malik, ngerti bahwa Rasulullah ada di situ, mereka pun berdatangan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Tayyib. Kemudian juga hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bolehnya salat sunnah berjamaah, tetapi sekali-sekali. Yang rutin salat berjamaah sunnahnya barakallahu fikum adalah salat tarawih. Adapun salat malam selain salat tarawih barakallahu fikum, entah itu salat malam maupun salat duha maupun salat yang lainnya, kalau sekali-sekali enggak ada masalah. Kalau sekali-sekali barakallahu fikum salat berjamaah, salat sunnah berjamaah, enggak ada masalah seperti yang ada di dalam hadis Itsban bin Malik ini. Dan juga dalam hadis Anas bin Malik yang serupa kisahnya dengan ini. Rasulullah salat, Anas bin Malik dan mereka barakallahu fikum saf di belakangnya. Naam. Kalau kita lihat, bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam berjamaah entah dengan istrinya. Bahkan barakallahu fikum, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Aisyah radhiyallahu anha berbaring di hadapannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebagian riwayat, hatta idza baqiyal witru, ketika sudah tersisa witir, ayqadhana, Rasulullah pun membangunkan kami. Naam. Karena memang barakallahu fikum, kemampuan laki-laki dengan perempuan lain. Naam. Ini kalau kita berbicara barakallahu fikum masalah salat berjamaah dalam artian salat malam. Tetapi mungkin ada yang mengatakan jamaah sendirian juga enggak pernah kok, katanya mungkin. Bicaranya sholat jamaah sendirian juga gak pernah katanya. Tidur subuh aja udah syukur-syukur katanya. Bangun subuh aja udah syukur-syukur. Itu pun subuhnya sendiri seringnya jadi imam karena sholat sendirian. Terlambat terus masjid. Tetapi pada asalnya barakallahu fikum demikian. Pada asalnya demikian barakallahu fikum, bahwa sholat sunnah tidak ada masalah dilakukan secara berjamaah sewaktu-waktu, tetapi bukan merupakan barakallahu fikum rutinitas. Tayyib, juga di hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barakah, dan mereka pun biasa yatabarrakuna bih, mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah bekas beliau, entah barakallahu fikum yang lainnya. Entah bekas beliau maupun yang lainnya. Tetapi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapapun. Karena kenyataannya tidak pernah para sahabat datang mencari berkah dari Abu Bakar, mencari berkah dari Umar. Padahal kita tahu sendiri yang namanya orang saleh adalah berkah. Tetapi bukan berarti dijadikan kita mencari berkah darinya sampai wijiannya diminum. Apa saja barakallahu fikum rebutan minum, mencari berkah, ngalap berkah katanya. Jorok kayak gitu bilang berkah. Masing-masing barakallahu fikum cuman, kata orang, cuman adol banyu aja katanya. Cuman jual air aja satu botol aqua bisa kaya katanya. Botol aqua itu pun kemasannya bukan kemasan asli, gak pakai segel dia. Satu botol aqua 150 ribu, 100 ribu, tergantung. Yang beli orang-orang Islam. Salah sendiri. Coba 100 ribu atau 50 ribu beli botol aqua yang asli, dapat berapa dos itu? Cuman memang barakallahu fikum, penjajahan kesyirikan di umat ini, penjajahan takhayul, masih sangat barakallahu fikum, masih sangat kuat di sebagian orang. Sehingga keyakinan seperti ini enggak sadar kalau mereka dibodohin. Dengan dalil katanya ini air mujarab, ini air bisa ini, bisa menyembuhkan, bisa ini. Kalau memang air bisa menyembuhkan, kenapa rumah sakit penuh dengan pasien? Bangkrut semua rumah sakit. Orang yang bikin air sendiri ketika sakit dibawa lari ke rumah sakit. Dioperasi atau macam-macam dan lain sebagainya. Cuman karena memang barakallahu fikum, sepertinya mereka dihipnotis sehingga otaknya pun gak jalan. Hardisnya hang itu, gak jalan. Fana'am barakallahu fikum, bukan berarti kita mau dibodohin atau kita bodohin orang. Ini air nanti mengandung berkah, air mujarab, air ini, air itu, barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yukhrija ayukhrijana wa an yukhrija ikhwanana al-muslimin min dhulumatil jahl wal bid'i wasyirk wal kufr, wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yahdiyana wa iyyahum sawa'as sabil, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين.